tak ada satupun yang mampu menjadi seperti. Kau tetap tenggelam. Sampai kapan kau mesti terlepas? Buka mata dan hatimu, relakan semua.